Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang samar maupun yang terang-terangan, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Kaifa Tata'atharina bil Quran. Bagaimana agar Al-Quran berpengaruh kepada hati. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas atau mempelajari ada tiga hal atau tiga langkah. Yang pertama, qoblat tilawah, itu langkah-langkah sebelum membaca dan sebelum belajar ilmu. Itu sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, indat tilawah, langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat membaca Al-Quran atau pada saat mempelajari ilmu. Dan yang ketiga adalah ba'dat tilawah, setelah membaca atau setelah belajar ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pembahasan langkah yang ketiga yang harus dilakukan oleh seorang thalabul ilm, ya, orang yang mencari ilmu, langkah yang pertama adalah muhasabah. Langkah yang pertama adalah muhasabah, evaluasi diri. Itu yang harus dilakukan. Ya, mengedit atau mengkoreksi tentang dirinya. Ada berapa poin kemarin yang perlu dikoreksi? Tiga. Ada? Tiga. Pertama, dijadikan orang yang paham pada agama. Oh, bukan itu, yang dikoreksi, yang perlu dimuhasabai. Catatan hilang. Satu apa? Yang perlu dimuhasabai niku nopo kemawon. Sing perlu dimuhasabah satu yang Allah wajibkan. Sudahkah yang wajib itu dilakukan semua? Niku sudah dicatat toh? Belum. Masa. Belum. Oh, belum ada. Kaya sampun. Hah? Perasaan. Oh, perasaan belum yang ngono. Ngempun kan. Tuasane tegang. Baik, tadi sing perlu dimuhasabah, sing dievaluasi niku napa kemawon. Ya. Itu perlu. Karena perintah muhasabahnya jelas. Surat apa kemarin perintah muhasabahnya? Surat Al Asyur. Al ayo, surat muhasabah Al Qur'an. Ada sudah. Al-Hasr ya, Al-Hasr. Al-Hasr itu surat berapa? 59 ayat 18. Sampe kok lalian sih. Al-Hasr ayat 50 itu perintah muhasabah. Perintah di muhasabah ada yang harus dievaluasi. Kenapa kok di situ disebutkan oleh Umar? Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Monggo Mas dibaca Mas ayatnya muhasabah. Artinya. Iya. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dipanggil. Oke, ayat berapa? Ayat muhasabah. Hai orang-orang yang beriman. Ayat 18 hari ini malam. Oke, mikir rabi ya. Jadi rabi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, wahai orang-orang yang bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah. Pun kula ulangi mana ayat niki. Perintah takwa itu perintah dua perkara. Satu perintah itu membawa dua perkara. Satu perintah membawa dua perkara. Jadi pada saat kita diajak bertakwa seperti khutbah Jumat ngeten niku, itu kan pesan pesan takwa itu pesan-pesan yang wajib. Nah ini mboten dijerangaken tuas ngrungokno ngono. Dadi saya ngerti karepe. Saya diajak bertakwa itu dijak ngapain niku banyak sing gak ngerti, Mas. Saya coba takwa niku definisi takwa napa? Apa definisi takwa menurut bahasa apa? Takwa itu kalau menurut bahasa maknanya apa namanya? Al-ikhtiyat. Waqo. Waqo itu menjaga. Kata takwa itu dari kalimat waqo. Wiqayah. Hati-hati. Menjaga, hati-hati, waspada. Itu makna takwa menurut bahasa. Ya, menurut lugah dari kata waqa, dari kata al-wiqayah, artinya menjaga, hati-hati atau waspada. Dari segi sini saja sudah bisa dirasakan nih, Pak. Orang yang bertakwa itu berarti orang yang punya sifat hati-hati dalam hal ngomong, dalam hal bicara, dalam hal berkata, dalam hal berbuat. Itu semuanya dihati-hati, gak sembarangan. Gak geruta-gerutu, gak ceplas-ceplos, dipikir kate ngomong. Nek kepingin ngerti sikapnya bertakwa, sampean rene main catur. Ya koyo ngono kuwi sajane. Wong main catur iku begitu jekel barange gak langsung didekek. Nggih, Mbak kan? Wong catur itu nek katen dhek barang iku gak didelok nggon situ, oh iki kosong dinggoni mboten. Didelok kanan kirine tak dekek kene iki bayang gak iku sifate wong takwa. Sampeyan kali kulo kate berbuat ngono apa mboten? Ayo. Sampeyan kate berbuat mikir ngono mboten? Iki bayang gak nglakoni ngene iki. Dimurkai Allah enggak? Mikir gitu enggak? Kalau enggak berarti bukan orang takwa sifatnya. Takwa itu begitu, Pak. Takwa itu hati, hati waspada. Itu namanya takwa menurut bahasa. Makanya puasa itu ngajari begitu. Ngoten lho. Nah, puasa itu ngajari orang la'allakum. Maka dengan puasa itu hasilnya orang yang sangat hati-hati, enggak sembarangan. Boleh duit gak sembarangan, kerja gak sembarangan, ngomong gak sembarangan. Dipikir sing temen iku wong takwa. Ngaten. Jadi nek kula mbek sampean iku sembrono sembarang kalire ya atau menggampangkan segala sesuatu, gak peduli dengan yang lain, berarti puasa itu belum ada hasilnya. Karena hasil puasa itu la'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Berarti citaan wong puasa niku hati-hati itu puncaknya. Maten. Hati-hati ngomong ceplas, ceplos. Nek jare wong sawang syukur. Mangkane aku gak melok muni sampean. Nah, itu menurut lugo. Adapun menurut syariat, yang namanya takwa itu dua hal. Imtithal awamiri. Imtithal awamiri. Menjalankan perintah-perintahnya. Yang ini kan pembahasannya luas mana, Pak? Sampean sakit mboten dadi wong takwa nek gak ro perintahi. Ayo. Sakit mboten jalani perintah nek gak ngerti jenisnya perintah. Sakit mboten? Bisa gak menjalankan tugas gak ngerti sing ditugas, no? Dalam? Tidak bisa. Berarti untuk menuju takwa itu oleh ilmu dhisik. Ilmu tentang apa? Belajar ngerti jenis-jenis perintah itu apa. Aku diperintah apa karo Gusti Allah. Nah ini karo terus jalani perintah itu kok di wong jenis perintah itu gak karo. Maten loh. Jalani perintah itu ya coba jenengan ditugaskan tapi gak ngerti tugasnya. Terus sampe budal. Ini kono lah apa sampean? Sampean kesini Pak, jalankan tugas Pak. Dari siapa? Dari kolonel, dari komandan. Tugasnya apa? Tidak tahu. Kocak kula mbek sampean. Makanya untuk menjadi orang bertakwa kudu ngaji. Tidak ngaji tidak bisa. Kudu ngaji, harus. Harus. Tidak harus, tidak bisa. Karena takwa itu menjalankan. Maka kudu ono ilmu loro sing minimal kula mbek sampean pelajari ini. Ada dua ilmu yang harus dipelajari. Satu, ilmu mengenal jenisnya perintah. Yang kedua, cara nih menjalankan perintah. Kaifiyah namanya. Ngerti perintah, gak ngerti cara nih. Saget. Saget. Contoh kan ini. Mengurus jenazah, pertama kali diapakan? Mengurus jenazah. Jenazah ini kalau ada jenazah yang pertama diapakan, Pak? Diapa? Dimandikan. Kita sudah tahu dimandikan. Gak ngerti cara dimandikan bisa? Loh, ini ngerti perintah tapi gak ngerti cara ini, ya gak bisa. Pun saya dipahami ini. Nah, punten saya agak los ngomongnya. Soalnya nahan ngantuk nih. Saya gak ngantuk. Kulo nggih cek gak ngantuk, nggih sampean cek mboten? Ngantuk, mboten. Itu gitu, Pak. Jadi takwa itu kudu belajar ilmu. Gak gelem belajar sampai mati gak iso dadi wong takwa. Sementara takwa niku hukumnya napa? Wajib. Wis gak iso nonsen kula mbek sampean. Kudu ngerti, ngaji kudu catet. Apa ae sing diwajib nawak dhewe iku. Mboten. Jadi ada dua, menjalankan perintah itu yang pertama. Yang kedua, ijtinabu nawahi. Makna takwa yang kedua itu adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi begitu kita diajak bertakwa, marilah kita bertakwa kepada Allah, berarti kita diajak tentang dua hal. Diajak bertakwa itu berarti diajak berapa perkara? Dua perkara. Satu, diajak ngapain? Menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, diajak menjauhi larangan-larangannya. Itu konsekuensi takwa. Pun, itu yang pertama. Yang kedua, di surat 18 itu diperintahkan wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap jiwa melihat, memperhatikan. Fal yandur, hendaklah dia perhatikan. Ma qaddamat liwat. Ma qaddamat liwat. Apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan, lighatin untuk bekal hari esok. Jadi di situ kita diperintahkan untuk memperhatikan, untuk melihat bekal-bekal yang sudah disiapkan untuk kematian. Iku opo ae. Satu perkara penting yang harus betul-betul dipahami. Satu perkara penting yang harus betul-betul dipahami. Apa itu? Kita akan tinggalkan dunia ini. Ya, kita akan apa? Tinggalkan dunia ini. Saya mentok noy. Muter-muter. Engkau nak melayu nang ibu-ibu horak deh ini. Saya pengaduh dibunuh nggak apa-apa tu kecewa itu. Daripada membuat kekacauan. Lo balik mana? Ojo dicekel, digepuk hilang. Bun kesannya singitan. Jadi ngancing sampean tulisi. Dilarang masuk. Oke. Okay. Nah itu diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mengawasi dan memperhatikan. Itu yang disebut dengan muhasabah, evaluasi. Amalan-amalan yang sudah disiapkan untuk kepergian kita dari dunia ini. Karena kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Iku kudu dipahami betul, Pak. Lah orang yang mau melakukan bepergian itu butuh bekal. Orang yang mau bepergian itu harus dia butuh bekal. Nah, terserah orangnya mau bekal berapa. Akal yang sehat itu akan berpikir. Saya ulangi, akal yang sehat itu berpikir. Kalau kepergiannya itu panjang, lalu bekal yang dibawa sedikit, itu gak cerdas, Pak. Walaupun kula ambek sampean kuliah tutuk ndiae. Sampean haji dengan umroh bekalnya banyak mana? Kenapa? Kalau njenengan pergi tidak balik, berapa yang Anda butuhkan? Pergi enggak balik lagi, berapa yang disiapkan? Berapa, Pak? Jenengan mau pindah satu misal. Saya mau pindah ke Jakarta. Rencana balik mboten-mboten. Kira-kira yang perlu kita bawa apa? Helm? Lho ngono kok gak eruh iku lho, Mang. Kabeh gowon ngono lho. Pun sekarang begini, Pak. Kalau kita punya teman, kalau punya tetangga, lalu cerita kita, saya akan pindah dari sini. Lalu terus rencana gimana? Netep atau iya netep di Jakarta sana. Ya, netep di Jakarta. Ya, gak balik ke sini lagi, enggak sudah. Nah, jarak 3 hari tiba-tiba datang material ke rumahnya. Pasir, semen, batu, batu bata, datang semuanya. Terus ditanya, lo jenengan mau bangun? Iya. mau bangun rumah di sini. Lo enggak jadi pindah kan? Jadi. Jadi kan mau jadi pindah jadi. Rencana balik ke sini kan? Enggak. Perhatikan. Kalau ada orang berbuat demikian, dia yakin dia akan pindah. Lalu kita tanya, di sana sudah ada rumah? Belum. Di sana belum ada rumah dan di sini bangun rumah. Tempat yang akan ditinggalkan dibangun, tempat yang dituju tidak ada tempat tinggal. Anda bilang orang ini kayak apa? Kalau Anda ketemu seperti ini, Anda komentarnya apa? Orang ini kayak apa kira-kira? Perhatikan Pak, perhatikan. Orang itu kita. Jadi kan kali kalau yakin gak pergi dari dunia ini? Yakin? Sudah disiapkan tempat di sana. Keyakinan itu di mana sekarang? Yakin itu nuntut pelakunya mengikuti tuntutan yang diyakini, Pak. Iku yakin jenenge. Yang namanya yakin itu keyakinan itu, itu bergerak. Keyakinan itu menggerakkan pelakunya untuk melakukan tuntutan yang diyakini. Saya ulangi lagi. Keyakinan itu menggerakkan pelakunya. Keyakinan menggerakkan pelakunya untuk melakukan tuntutan apa yang diyakini. Ada berita resmi dari pemerintah, besok pagi Sidoarjo mati lampu sampai jam 7 malam. Resmi. Kita yakin dengan berita itu. Apa yang kita lakukan? Kenapa jenengan kok gak rundingan, kok jawabannya podo? Anda tidak rundingan, tapi jawabannya kok pas, kok podo? Kan itu tuntutan, Pak. Itu yang namanya yakin. Saya dipahami ini? Saya waktu mendampingi istri hamil, ibu-ibu kalau hamil sudah tua itu kan ngetepes. Gitu? Tahu ngetepes? Gerak terus ure-ure barang di lemari, di koper, di ure-ure kabeh. Menyari apa? Persiapan lahiran. Sing durung disiapno opo, kan gitu kan? Gimana? Begitu check up ke dokter, periksa untuk minta informasi kira-kira kapan kelahiran itu akan terjadi. Nah, itu kan bisa diperkirakan hasil dari pemeriksaan diagnosa dokter tersebut. Begitu habis periksa, diputuskan ibu, perkiraan ibu lahir, mau melahirkan tanggal sekian bulan ini. Itu ibu perkiraan lahirnya tanggal sekian ini, sekitar ini, Bu. Antara tanggal ini sampai tanggal itu perkiraan medis. Kalau ibu ini begitu pulang, dilihat kok tinggal satu bulan. Dilihat, oh ini tanggal sekian, berarti tinggal satu bulan hitungan dengan sekarang ini. Nah, kalau ibu hamil ini yakin dengan apa yang diucapkan dokter, apa yang dilakukan hari itu? Dalam persiapan. Itu pasti, Pak. Yakin itu spontan menggerakkan pelakunya untuk melakukan tuntutan apa yang dia yakini. Yakin itu menggerakkan, Pak. Nah, kalau ibu ini enggak yakin, kira-kira apa yang dia lakukan? Dalam? Coba camkan dua sisi ini, satu bergerak, satu santai. Kita yang mana? Allah. Gila, Pak, keyakinan itu yang masih perlu diperbaiki. Demi Allah, perlu sangat diperbaiki. Perlu sangat untuk diperbaiki. Nah, oleh karena itu siapkan apa yang perlu disiapkan itu, sehingga perintah muhasabah itu wajib. Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sama orang bekerja itu kalau sudah akhir tahun itu repot-repot yang bekerja di kantoran. Gimana? Bagi bapak-bapak kerja di kantor pasti akhir tahun itu ruwet-ruwetnya penggawean. Untuk apa? Napa? Laporan. Kenapa kok jenengan siapkan? Karena aku nanti ditanya. Aku dimintai pertanggung jawaban atas kinerjaku satu tahun ini. Kudu tak selesaikan tanggal sekian, deadline-nya kudu mari wisan. Dikebut niku, Pak. Wis gak ngereken liyane. Lembur-lembur orang-orang. Leres ta niku? Kenapa? Karena kita yakin akan dimintai pertanggung sehingga sing berkas-berkas sing dibutuhkan, engko apa sing akan dimintai pertanggungjawaban, yang perlu dilaporkan itu apa saja, kan itu perlu kita tahu. Gimana? Sehingga berkas-berkas yang disiapkan itu seperti yang dibutuhkan. Iki kemenkale kula kudu ngerti, gak boleh diem saja. Golek informasi. Aku engko nek bali nang Gusti Allah ku ditakoni apa ae, ku kudu ngerti. Kita itu ditanya apa enggak nanti? Ditanya apa enggak? Apa yang ditanyakan kalau enggak ngerti kita? Dan apa persiapan jawaban yang harus kita siapkan hari ini untuk menjawab pertanyaan itu? Ini Gusti Allah lah sing kok sinakoni. Duduk kepala kantor, duduk menteri, duduk gubernur, Allah yang menanyakan pertanyaan ini. Siapkan dengan baik. Ojo santai-santai, ojo dikai tulinan. Getun pak kula ndek sampean mangke. Nyesel demi Allah nyesel. Coba ketika pertanyaan disiapkan, an umrika, tentang umurmu, untuk apa engkau habiskan, apa jawabannya? Gak kena dihafal no niki, walaupun pertanyaannya tahu. Pertanyaan itu yang ditanyakan nanti, umur kita untuk apa? Siapkan. Maka persiapan yang sudah kita siapkan adalah opo ae sing kula ambek sampean lampah, ya iku persiapane. Nek nganggur-nganggur berarti persiapane jawabane napa? Yang nganggur-nganggur sampai sekali itu. Dan kemudian selesai, kita santai-santai begitu. Ini urusannya dengan Allah. Konsekuensinya dua, Pak, neraka atau surga. Pun monggo dipilih silakan. Aku masih ngotot-ngotot nek sampe ora opo, Ustaz kok sing ngotot-ngototi. Santai ae, Tat. Apa fungsinya saya teriak-teriak? Apa fungsinya? Ada faedahnya? Enggak ada. Kalau di hati panjenengan tidak ada keyakinan. Saya gede paham ini. Maka setelahnya saya serahkan sama Allah Ta'ala. Saya sudah menyampaikan. Iku kok sing ditakoni Pak, siapkan jawabannya. Seperti kalau jenengan kantor, mati-mati. Karena mesti dihukum. Gimana? Karena enggak mau kena sanksi. Itu dunia kita takut. Ancaman dunia begitu kita takutkan. Bagaimana dengan ancaman Allah yang maha benar ini? Maka di situ bapak-bapak yang perlu dimuhasabah, sebagaimana perintah Umar tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul aqyasu minal mu'min, orang mukmin yang cerdas itu yang bagaimana? Nabi menyebutkan ada dua. Yang pertama, mandana nafsah, orang yang mau mengevaluasi diri, itu orang cerdas. Kenapa kok dikatakan cerdas, Pak? Standar kecerdasan versinya Rasulullah beda dengan kecerdasan versi kita. Nah, versi kita ngenani wong cerdas niku piye? Selalu bisa menjawab setiap pertanyaan. Makanya istri kita itu termasuk cerdas. Kata wong sing lanang ngene lho, Dek Karku, aku wis paham. Gak cerdas gimana istri kita ini? Suami baru mau jelaskan, istri sudah paham. Ini kita tutup kebatinan, Pak. Jadi ibu ngajinya sudah sampai tingkat kebatinan. Ini kalau ikut cerdas semat juara satu internasional ini. Gimana juri bilang soal pertama saya ngono langsung ya. Masya Allah. Sampun nggih. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang harus kita evaluasi atau muhasabah. Yang pertama, Yang perlu kita muhasabah adalah tentang al-wajibat, perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita. Itu pertama yang perlu di muhasabah, dievaluasi. Nomor setunggal apa, Bu? Perkara-perkara yang Allah wajibkan dalam agama ini. Ya. Sing paling mendasar yang wajib itu jelas satu, rukun Islam 5, itu wajib semua. Kecuali ada ketentuan dan pengecualian dari Allah yang enggak mampu. Nah, kecuali yang enggak mampu. Tapi hukum asal apa? Wajib. Rukun iman 6 itu wajib semua. Enggak boleh diingkari salah satu. Itu dievaluasi, yang wajib dievaluasi. Apa yang perlu dievaluasi dari yang wajib? Yang perlu dievaluasi dari perkara yang wajib itu, sudahkah kita amalkan? Tuh, wajib soalnya, Pak. Nah, di sini panjenengan kali kula niku duwe kewajiban, satu, yang berhubungan dengan Allah, dua, berhubungan dengan sesama manusia. Ikan kewajiban-kewajiban sing perlu dipelajari. Ngeten. Berhubungan dengan Allah, mentauhidkan Allah, sholat 5 waktu, 2 kalimat syahadat, ini wajib mutlak. Wajib mutlak. Awas 17-an kok sampai gerak jalan gak sholat, awas sampean. Karnaval gak sholat, awas sampean. Dosa besar, gak karu-karuan. Mau karnaval silakan, tapi sholat aja sampai ditinggal. Nek perlu gak usah karnaval bareng, karnaval di wilayah gak apa-apa sih. Sampai sing wetok ditonton. Muter-muter di perumahan. Lah wis enak to. Gak usah ribet-ribet ngenteni nomor sak mene, perlu dia adik karnaval wong loro, Dik. Ah ngono iki jak tuntun mlaku mlaku. Iya, nek go gendero sing akeh. Kan gara-gara karnaval gak sholat wae. Beberapa tahun yang lalu saya nangis di jalan tuh, Pak. Berangkat ke masjid pas maghrib niku, kan lewat Kauriban to. 2 tahun yang lalu itu dilewatkan Kauriban. Marit nih, Pak. Pasti takdir Allah Akbar. Prait, kairai, kairai, kairai. Tak parah nih, Mas. Betan sholat sih. Saya dari mari, Pak. Jadi, ya Allah. Nangis saya, Pak. Saya sudah nangis. Singkulah tangisin apa? Berapa ribu gak sholat? Iki sopo sing tanggung jawab ini. Dosa besar ketika dibiarkan. Dosa besar. Sholat niku gak ono pembatas. Sampe sakit parah lumpuh total itu wajib. Selama akalnya sehat. Kadang-kadang tunggal wong kampung niku iring-iring manten wis gak sholat. Bener napa mboten? Iku durung tadi manten iki sampean. Boleh tak begitu? Tak boleh. Sholat wajib, nggak ada tawar menawar, Pak. Makanya rukun Islam yang 5 itu, 5 macam itu dibagi menjadi 2 bagian. Saya ulangi, rukun Islam yang sebanyak 5 perkara dibagi menjadi 2. Niku dicepun jebat disebutaken wonten ngene kitab Tauhid Al Muyassar. Kitab Tauhid Al Muyassar disebutkan rukun Islam sebanyak 5 perkara itu dibagi menjadi 2. Pertama disebut arkanu asas. Tolong ya catatan ini diinget. Arkanu asas, rukun yang merupakan pondasi. Itu gak kena diolek-olek, Pak. Sampai melarat gak melarat sholat itu wajib. Utangnya ke gak diutang sholat wajib. Sakit sehat wajib. Repot kayak apapun wajib. Gerak jalan gak sholat. Nangis saya, Pak. Saya itu berapa ribu nih. Perit, Mas. Marit, Mas. Gak Pak, dari tutup jarimu. Ya wis aku senyeling. Cuma delok niku lho, ya Allah, iki opo sing tanggung jawab, ya opo sing kok berat Pak akhirat. Gak main-main sampean. Ya Allah, semoga dimaafkan dan diberikan kesempatan untuk bertobat semuanya. Ya, didoakan. Kasihan, kasihan. Mereka muslim soalnya. Ya, kecuali nek durung balik. Tapi gede-gede ya ketoke balik. Wis SMA. Boten Pak, tuntutan, Pak. Tuntutan. Dan memang banyak yang kurang paham. Gitu. Tak ngerti. Nauzubillah. Pun nggih. Makane Pak sinten Pak Yai Marzuki Mustamar, mantan ketua NU Jawa Timur ya. Napa, Bu? Oh. Pindah rul. Oh, kali itu dong. Oh, jadi cekel teban wis mari. Ket mah dicekel tok ae. Wong iso mlayu. Sampeyan tebak kok meneng, Bu. Ah, gini ngoten pun mari. Oh, bapak-bapak diuber-uber ya. Kagak wenah. Iku makane lak ngomong nek pindah nang mamak geger, lek geger. Sampun nggih. Nah, itu di jadi rukun Islam yang lima, ada lima perkara niku dibagi menjadi berapa? Pat nek sakit pripun salate, stat nek sakit pripun wudune, soalnya gak kena banyu, bagaimana kalau namo gak bisa kena air gimana? Nah, ngoten lho. Tanya. Jadi yang pertama dua kalimat syahadat, yang kedua so itu rukun yang merupakan pondasi, disebut apa tadi? Arkanu asas, rukun yang merupakan pondasi itu nggak bisa dioleh, wajib mutlak sudah. Ya wajib mutlak. Makanya putra putra ini diwanti-wanti yang sekolah besok yang kerja apa nih, jalan sehat nih. Ya atau gerak jalan itu diwanti sholat nak sholat ngaten. Nggak ada waya asar, omai nggak nang masjid dewe. Wong perang nih kalau perang nabi perang diwajibkan kok. Perang itu kan. Makanya nek wis ngaji sunah ngeten iki, nek wis ngaji betul, dak mungkin kula mbek sampean sembarangan ninggalno salat jamaah. Ada teman-teman kita ya Allah, nyemproti kurungan manuk lho gak salat. Ya iya betul itu. Ada sing nyemir sepatu, tinggal nang sepatu lho Pak De, Pak De. Pun bae kula titip momoh ngono. Kok jamaah titip. Apa nggak dagelan ada karpe guyon nggak boleh agama dibuat, nggak boleh loh bangi guyonan terhadap agama nggak boleh, guyonan yang lain selain dari agama. Bon itu yang pertama. Yang kedua disebut arkanu tamam. Yang kedua disebut apa? Arkanu tamam, tamam mim ya. Apa arkanu tamam? Rukun yang merupakan penyempurna. Rukun yang merupakan penyempurna pun itu hal yang wajib. Maka yang arkanu asas itu wajib mutlak. Wajib mut. Kalau arkanu tamam tidak wajib secara mutlak karena ada yang tidak mampu. Seperti puasa tidak mampu, maka dia tidak wajib puasa. Hanya saja disuruh mengganti puasanya dengan fidyah kalau memang sudah enggak memungkinkan untuk bayar dengan puasa, seperti usia yang sudah lanjut. Jadi kalau ibu-ibu katakan mungkin ada bapak-bapak usianya sudah 90, enggak mungkin bayar karena enggak kuat. Ya, ditunggu aja nanti. Kalau satu bulan itu masih hidup ya, kok ngenteni mati ini balian. Loh iya, jangan oh 9 langsung 30, gak boleh. Nunggu sampai selesai. Nanti kalau udah selesai, nah kita kan gak ngerti ini satu bulan hidup gak, kan kita tahu kita. Jelas ya. Nah itu caranya membayar fidyah bagi orang yang sudah memang tidak memungkinkan diganti kodok itu gak mungkin. Jadi bayar fidyah nanti. Baik. Itu yang pertama, Pak, ini hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan manusia kita punya kewajiban. Seperti suami punya kewajiban pada istri, apa kewajibannya? Dievaluasi, Pak. Apakah tanggung jawab kita sebagai suami sudah kita lakukan dengan baik dan benar? Kewajiban kita sebagai suami, kewajiban sebagai orang tua, itu ada kewajiban. Sudahkah kita lakukan? Sampun, itu muhasabah yang pertama. Sing perlu dimuhasabahin apa? Sing perlu dimuhasabahin apa? Perkara-perkara yang wajib. Apa muhasabahnya? Sudahkah kewajiban-kewajiban itu kita lakukan? Engko nek dievaluasi Pak Blek, engko ketemu ternyata masih ada hal-hal yang belum kita amalkan. Engko ketemu nek di nek mboten muhasabah ya gak ero. Nek muhasabah baru kita tahu. Napa Pak Made? Kecok hidup lagi. Joko sembung dia. Ya sampun kersane cek melok ngaji pisan. Sampun. Itu yang pertama nggih yang perlu dimuhasabahi tentang perkara-perkara yang wajib. Sudahkah kita amalkan? Yang kedua, yang perlu dimuhasabahi adalah amalan-amalan wajib yang sudah diamalkan. Amalan-amalan wajib yang sudah diamalkan, sudahkah dilakukan secara optimal? Nih, amalan-amalan wajib yang sudah kita amalkan. Kalau yang pertama tadi apa? Amalan-amalan wajib sudahkah kita amalkan dengan Allah maupun wajib yang berhubungan dengan sama manusia? Seperti kewajiban pada orang tua. Nah, kalau belum ya harus segera dikejar. Tapi orang tua sudah meninggal, usah berbuat baik secara optimal. Hutan ini. Ini jaket ini, Mama. Oh, jaket Pak. Oh, gak ya, gak ada. Pun. Iya, coba salah satu. Jadi juga jaket. Tun. Jadi yang kedua yang perlu dievaluasi apa? Amalan-amalan wajib yang sudah diamalkan, sudahkah dilakukan secara optimal? Seperti dua kalimat syahadat sudah disempurnakan apa belum? Nah, napa mawon sing perlu dipelajari dari dua kalimat syahadat niki? Pertama, maknanya. Karena ada yang keliru, Pak. Maknanya la dari mulai syahadat. Syahadat itu artinya persaksian. Itu nanti ada maknanya. Ya. Jadi ketika kita mengikrarkan aku bersaksi, itu konsekuensinya besar itu. Masih banyak yang perlu dipelajari. Ya, jadi dua kalimat syahadat perlu dievaluasi. Yang perlu dipelajari nomor satu maknanya. Yang kedua syarat rukunnya. Yang kedua rukunnya. Yang ketiga syarat-syaratnya. Yang keempat nawaqidhu, pembatal-pembatalnya. Itu berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Ada berapa poin yang perlu dipelajari? Empat. Setunggal maknanya, dua rukunnya, tiga syaratnya, empat pembatal-pembatalnya. Kukutu dipelajari. Saling kok takon ini kalau sampai kuburan si takon ini. Enggak bisa ya enggak bisa. Insyaallah na'udzubillah. Kedua sholat dipelajari. Pengertiannya, syaratnya, optimalisasinya, khusyuknya dipelajari. Sampun, itu perkara yang kedua yang perlu dimuhasabahi, yaitu amalan-amalan wajib yang sudah diamalkan, sudahkah dilakukan secara optimal. Yang ketiga, yang perlu dievaluasi, yang perlu dimuhasabahi adalah tentang ma nahahullahu an perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sudahkah kita jauhi? Sudahkah kita tinggalkan? Lahir batin, baik di waktu terang-terangan atau di waktu sendirian. Kadang-kadang orang itu meninggalkan yang haram ketika di hadapan orang banyak. Di waktu sendirian dia menikmatinya. Makanya wonten nasihat dari Imam Sa'id bin Jubair mengatakan apa? La takun waliyan fil alaniyah wa takunu aduan fi sirriya. Apa kata beliau? Janganlah kamu menjadi wali-wali Allah di saat kamu berada di tengah-tengah manusia. Ya. Jangan kamu menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah di waktu di hadapan banyak orang. Namun kamu menjadi musuh-musuh Allah di waktu sendirian. Maksudnya pripun iki, Pak? Di waktu di hadapan banyak orang kita melakukan banyak ketaatan-ketaatan. Ya? Yang diwajibkan kita laksanakan, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dijauhi kita yang dilarang kita jauhi ketika di hadapan orang. Jare uwe sampeyan. Oh, jamaahnya kayaknya. Baik, Pak. Ya. Onok mane sampeyan nggih pekoro iku. Paling duwe ilmu rame rontek paling-paling. Hidup lagi. Sampun nggih? Nah, sing nomor 3 napa? Perkara-perkara yang dilarang. Dan ini lebih jelimet lagi, Pak. Ini lebih serius lagi. Mangkane wong ngaji kok tahapane dugi mriki sing rada abot niku. Ninggalno sing dilarang. Soale apa? Nafsu iku seneng karo sing dilarang itu. Engko singitan-singitan deloke niku. Ngaten. Makanya kita enggak boleh ya bangga-bangga dipuji orang, disanjung orang. Dilem orang, ya. Atau kadang-kadang orang kagum dengan ketenangan kita, ya. Orang kagum dengan kealiman kita. Makanya nasihatnya Imam Robi pripun? Nasihatnya Imam Robi datang santrinya itu begini. Ada santrinya itu namanya Imam Hilal. Niku dikenal soleh, Pak. Alim, lembut. Jadi banyak orang yang napa? Mengaguminya. Banyak orang-orang mengagumi santrinya ini, Imam Hilal namanya. Nah, begitu sowan ke rumah gurunya, karena orang-orang dulu itu orang soleh bener, maka ditegur santrinya itu. Gara-gara banyak peminatnya, ngefan itu banyak yang ngefan Imam Hilal itu. Akhirnya ditegur oleh gurunya itu. Ya Hilal, la taghurrannaka bikathratis sana'in nasi 'alaik. Tolong diperhatikan. Hai Hilal, jangan kamu tertipu. Jangan kamu terjebak dengan banyaknya orang yang memujimu. Kan yang namanya orang kalau banyak dikagumi pripun? Itu fitnahnya besar, Pak. Fitnahnya besar. Ya. Nanti mangan bakso medingkrang yo gak cocok. Soalnya terkenal. Bingung tadi ini. Dan saya pernah tuku soto niku tiba jamaah aku lho, gak ero. Ustaz monggo aja. Lho, sampean sinten? Lho ya apa kula santri jenengan? Waduh, gak bayar iki. Langsung tak diisi. Saya mau makan kalau bayar, kalau enggak saya pulang. Oh, beres tetap bayar ompo nek ngaten-ngaten. Tapi orang ngedoli ngawur akhirnya. Ngerti ngawur? Wes ngawur iki ngawur. Wah, sing penting kan bayar jadi ngono. Aduh, soro. Kating bungkus malah gak wani ngono. Makanya kalau saya beli kadang-kadang nyuruh teman-teman. apa beli lemon, apa beli madu, nyuruh teman-teman, ngaten. Tak enak, Pak. Iya. Samun ya. Nah. Jadi Imam Rabi menasihati murid, la taghurrannaka bikathratit tana'in nasi 'alaika, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang mengagumimu. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang memuji-mujimu, jangan. Kenapa? Tuh, nasihat kedua nih, Pak. Itu cambuk buat kita nih. Apa kata Imam Bilal? Li'annahum. Karena orang-orang banyak yang mengagumimu, orang banyak yang memujimu itu, layak lamunak, gak ono sing ngerti kamu, gak ada yang mengerti hakikat dirimu, illa dhahraka, kecuali ngerti dohirmu saja. Dengar, yang mereka tahu itu karena kamu kelihatannya baik secara doh, di waktu sendirian. Apa kamu selalu dalam kebaikan? Bun, saat ini kini digawe kasar-kasaran, Bapak Ibu. Perhatikan. Perhatikan. Awak dhewe niku duwe aib napa mboten? Bapak Ibu, kita punya aib enggak? Punya sifat-sifat yang enggak baik enggak? Punya. Bun, batu satu dipegang itu. Yang kedua, apakah orang lain tahu semuanya? Oh. Enggak tahu, Pak. Tetangga kita mengagumi kita itu bukan karena kita baiknya orang, bukan. Bukan. Karena mereka enggak ngerti kekurangan kita. Karena mereka enggak tahu apa kejelekan kita. Ya, hatta sampai-sampai pasangan kita sendiri, istri kita, suami, ibu-ibu, perhatikan, belum tentu tahu semua secara detail. Benar apa enggak ini? Insya Allah, inilah. Istri kita yang tinggal bersama di rumah kita itu belum tahu, tahu persis semua kekurangan kita. Belum tentu tahu semua kekurangan kita. Kenapa? Karena ada dua hal. Kok bisa pasangannya sendiri gak tahu kekurangannya? Karena dua hal. Satu, karena Allah masih menutupinya, Pak. Kalau Allah mau buka, dibuka semuanya, gampang bagi Allah. Mudah bagi Allah. Ngerti? Karena Allah masih apa? Menutupinya. Yang kedua, kita mati-matian menyembunyikannya. Semua yang kita lakukan istri kita tahu? Semua ibu-ibu yang lakukan suami pasti tahu? Ada yang disembunyikan. Lah yang disembunyikan jelas, itu jelas gak baik. Makanya guyonan saya, ini pasti jen, ternyata bapak-bapak ndelok disko. Lah wong HP niku kaya warung prasmanan, Pak. HP niku seperti warung pras, sampe nulis opo ae metu disuguhi sampean. Ayo kepingin apa sampean gak disuguhi? Sementara kita sendirian, siapa sih menghalangi? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iku butuh kejujuran, Pak. Butuh iman yang jujur. Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Iku sing iso nyelametno kula ambek sampean dari kemunafikan-kemunafikan. Makane kula guyoni kadang-kadang kita itu pas sendirian, ya, nyetel sing yang dilarang. Dilarang. Begitu sepeda motor istrinya datang, langsung saya sudas yang keluar. Murota. Enggak, itu bisa terjadi, Mbak. Bisa terjadi. Pun itu yang ketiga yang perlu dimuhasabai. Sing nomor tiga yang perlu dimuhasabai, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sudahkah kita tinggalkan, sudahkah kita jauhi. Makanya doa kepada Allah, minta tolong kepada Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Selalu minta tolong pada Allah supaya kita dijauhkan dari yang enggak baik. Karena maksiat kali nafsu niku klop Pak soalnya. Klop dan nagih. Maksiat itu bikin orang kecanduan, saestu, kecanduan. Dan pripun ono gratis yo. Ngintip yo angel. Ndelok kan langsung tapi. Dan ini tersedia semua yang kita inginkan. Insyaallah. Banyak nyaluk tolong minggu si Allah. Pun itu yang keberapa? Yang perlu dimuhasabah. Yang keempat, yang perlu kita evaluasi, yang perlu dihitung, yang perlu dimuhasabah adalah urusan-urusan badan dan hati kita. Urusan badan dulu. Anggota badan ini sudahkah dikendalikan? Mata sudah dikendalikan apa belum? Lisan sudah dikendalikan, gak sembarangan ngomong. Sudah belum terkendali? Kalau belum, kapan kita kendalikan? Kita mulai kapan menata diri nih? Sementara kita tahu kematian itu gak kenal waktu, gak kenal umur, gak kenal keadaan. Ya, bagaimana ketika kita mengucapkan kata-kata gak bagus, melihat sesuatu yang di Allah haramkan, Allah cabut nyawa kita di saat bersamaan dengan itu. Ya walaiyadubillah. Semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan. Telah datang berita kepada kami, orang tua usia 80 tahun berzina dan mati di atas tubuh pelacur. Subhanallah. Gak ngerti Pak, usia itu di mana Allah cabut. Waktu sehat berangkat niku sehat berangkat. Ya. Waktu berangkat itu saya gak ada sakit, gak ada keluhan loh. Begitu melakukan mengeksekusi perzinaan, Allah cabut bersamaan dengan itu. Ada yang mati di meja judinya saat tangan-tangan mereka memegang kartu-kartu perjudian. Ada yang meninggal di saat minum khamr. Iki kudu dievaluasi. Kita nanti kita kira diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang bagaimana. Itu kan perlu evaluasi nantinya. Karena orang itu diwafatkan oleh Allah tidak jauh dari kebiasaannya. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di ayat yang terakhir itu Pak, Ibu, makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, Allah perintahkan kita untuk istiqomah. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan mati. Itu ada isyarat. Oh, jangan sampai bengkok hati ini. Ya, pikiran jangan sampai goyang, keyakinan jangan sampai ternodai. Itu pertama. Pengertian yang kedua, yang dimaksud jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan, itu pengertiannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan man asya ala syait mata ala syait. Man asya ala syait mata ala syait. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka Allah wafatkan di atas sesuatu. Pengertiannya pripun? Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka Allah akan wafatkan dia di atas sesuatu. Pengertiannya pripun, Ibu? Barang siapa yang hidup di atas orang itu diwafatkan oleh Allah sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Atau paling tidak itu mendekati apa yang dia lakukan. Seperti orang yang istiqomah menjaga sholat, meninggal wudhu di tempat wudhunya. Di saat dia baca basmalah, dia membasuh muka dalam membersihkan diri, diwafatkan Allah di tempat itu. Saat dia mensucikan dirinya. Subhanallah. Ada teman kami, gak pinter pak orangnya di pondok nih. Mboten pinter. Jadi ini gue bagian ngomong arek-arek. Tugasnya nek bengi nunggu gara-gara nek tahajud nih. Jadi setengah telu deh ini gue mesti tangi nomor diri pun tepat waktu dia. Nggak telu nggak tadi gue deh sholat di sini. Lalu sholat terus mari baru deh bangunkan anak-anak di panti kandung situ. Sewanten dia ini kalau waten. Dan itu ditekuni bertahun dipercaya untuk itu karena arwahnya telaten gitu. Jadi arwah gue mesti tangi apa? Telaten dan anak-anak seneng gitu. Nah satu saat dia bangun sebagaimana biasanya. Setengah tiga dia bangun, dia nyalakan keran di apa kamar mandi sambil nunggu dia mau nunggu mau tahajud. Duduk meninggal dunia. Duduk meninggal dalam persiapan menuju tahajudnya. Dan kita enggak ngerti nanti Allah wafatkan dalam kondisi yang bagaimana kita. Saya waktu di maktab ada jamaah kami meninggal dunia dari Puntiniku daerah Kenjeran sana. Ustaz, ada berita duka santrinya jenengan meninggal dunia. Siapa? Mbah ini pun sepotian. Kronologisnya itu masya Allah. Saya ya subhanallah. Ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau ini. Ya karena kita tidak aman masih hidup ini. Beliau itu meninggal di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dan meninggalnya di dalam masjid di saat taklim masya Allah. Jadi beliau itu megang mik masih bertanya. Jadi ceritanya beliau itu mimpi ketemu temannya, teman akrab ya orang jamaah situ juga yang sudah meninggal itu beberapa hari itu mimpi ketemu beliau itu terus ngajak gitu loh. Kok mimpi ini beberapa kali itu mimpinya panjat. Dia datang, ayo melo aku, enak-enak. Itu ditanyakan di Ustadz waktu ngisi pengajian. Ustadz, saya mimpi kok beberapa kali kok sama gitu loh. Mimpinya begitu, diceritakan beliau. Apa ada makna tersendiri gitu. Nah Ustadz itu belum jawab pak. Ustadz itu belum jawab. Mik yang dipegang bapak ini jatuh. Dan beliau ikut jatuh. Tersungkur di tempat pengajian itu dan meninggal dunia di tempat itu. Bulan Ramadan. Dan meninggal Allah pilih tempat terbaik di dalam rumahnya. Dalam suatu amal yang paling mulia di majelis Al-Qur'an yang dinamakan oleh Nabi Raudhatul Jannah. Di dalam rumahnya di taman surga. Di saat dia bertanya tentang subhanallah. Apa kira-kira nanti kita bisa meraih kedudukan seperti itu? Ini tergantung panjenengan kali kula ini bagaimana menggunakan anggota badan kita ini. Disibukkan dengan apa anggota badan ini? Makanya kita tidak boleh santai-santai, tidak boleh merasa aman, Pak, tidak boleh. Kemarin saya ceritakan ada ikhwan kita, ya, teman akrab kami, satu majelis dengan saya demi lebih dulu dia, lebih cerdas dari saya, ilmunya lebih banyak. Saya sering nembel kitab Muslim, jadi kan tahu kondisinya sekarang dia. Dia dulu ngajar tauhid, dia ngajak syirik sekarang. Istri yang soli, istri yang baik dicerai, dia ambil istri yang durhaka kepada Allah. Dan dia katakan dengan lisannya, sekarang saya akan mengajak orang melakukan hal, dan itu semuanya maksiat yang dilakukan. Dan konon katanya, kitab yang kita pelajari dulu, kitab Tauhid, kitab Bukhari, Muslim, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Bari, Sarah Bukhari, itu dikubur. Wallahu a'lam. Ketika hidayah dicabut oleh Allah dari hati seseorang. Ketika hidayah dicabut dari hati seseorang. Makanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Satu, doa di dalam surat Al-Imran ayat 8 itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu dibaca, Pak. Diulang-ulang bacaannya. Karena doa ini penting. Doa agar hati kita tidak tergelincir. Ya. Doa agar hati ini lurus istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana da'id ahdaita. Artinya apa? Wahai Rob kami, jangan kau jadikan hati kami condong kepada maksiat. Jangan kau jadikan hatiku senang dengan kedurhakaan setelah engkau berikan hidayah. Maka ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Orang yang sebelumnya dapat hidayah itu bisa tergelincir, Ibu. Makanya hati-hati kita. Itu yang pertama, harus kita doa kepada Allah. Ada kisah seorang muadzin itu, dikisahkan oleh Syekh Shalih Fauzan kalau tidak salah itu, di naskahnya itu. Ada orang alim itu, Pak, muadzin tetap di masjid. Anaknya enggak pernah keluar. Enggak pernah keluar. Tapi itu tadi ketentuan sudah di mendahuluinya. Suatu hari dia naik menara mau adzan. Enggak sengaja di atas menara itu dia noleh mendongak keluar gitu loh, kan. Biasa kan kalau di atas kan mesti delok-delok nisor kan gitu kan. Begitu dia dongak keluar masjid itu, qadar di bawah itu ada seorang gadis yang sedang dongak ke atas. Nah itu jenenge takdir iku, mang gak ngerti awak dhewe. Pas noleh ke bawah, di bawah ada gadis yang sedang dongak ke atas. Pandangan itu membekas ke pikiran anak pemuda ini, sang muadzin yang soleh ini. Membekas, Pak, macet nih gini. Karena gak pernah ngelihat wajah perempuan, jarang keluar dia. Kalau gak ada keperluan gak keluar dia. Loh kok baru hari itu dia dongak menatap wajah gadis itu tadi, cuantik anaknya itu. Akhirnya setelah beberapa hari, penasaran ini keluar. Dia keluar dari masjid. Dia keluar dari masjid. Coba-coba barangkali ketemu lagi itu. Qadarullah ketemu. Dan ternyata rumah gadis itu berdekatan dengan masjid. Singkat cerita, kenalan. Dan laki-laki ini tidak sekali mengatakan, aku senang sama kamu. Langsung disampaikan, aku senang sama kamu. Nah begitu dikatakan senang, si wanita menolak. Tidak keberatan bersahabat, pertemanan mau. Kalau sampai hubungan ke sana jangan. Kenapa? Saya Nasrani. Kata wanita ini, si gadis ini bilang, aku Nasrani. Dan tidak mungkin aku mengikuti kamu, dan kamu juga tidak mungkin mengikuti aku. Tapi dasarnya senang tadi itu, Pak. Ngerti loh. Senang gitu loh, dasarnya senang. Hanya mintakan, kalau aku mendapatkan kamu, apa konsekuensinya? Kamu ikut sama saya. Langsung keluar dia nyatakan, aku keluar dari Islam. Aku keluar dari Islam. Dengan syarat aku bisa mendapatkan kamu. Setelah dirunding-runding, dimantepkan, mantep betul dia sudah. Maka dia diperizinkan bertemu dengan orang tua si gadis ini. Singkat ceritanya, nikah. Dan orang tuanya nolak semua yang berlaki-laki. Dia sendirian. Nah singkat ceritanya setelah pernikahan, di sore hari si mertuanya minta, kan anaknya gak pulang-pulang sudah. Di situ sudah. Karena dia gak diterima oleh keluarganya karena murtadnya itu. Akhirnya di sore hari persiapan resepsi pernikahan malam, si mertuanya minta tolong untuk ngangkat barang-barang yang di atas itu dibawa ke bawah, lantai bawah untuk di persiapkan. Saat dia membawa barang dari atas terpleset dan meninggal dunia, belum menikmati malam pertama. maka perhatikan. Ya, hal seperti ini itu bisa terjadi pada kita. Hal seperti ini bisa terjadi pada kita. Ojo main-main sampai urusan hati. Jangan buat mainan dalam urusan keimanan ini. Hati itu mudah ter. Makanya doa pertama itu yang tidak boleh kita tinggalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id. Itu doa yang harus digacoki betul. Yang kedua, doa dari Nabi, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Itu dibaca yang kuat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu perkara yang keempat yang perlu di muhasabah. Anggota badan dievaluasi, sudahkah kita kendalikan? Bagi yang masih liar-liar, segera dijinakkan. Terutama lisan dan mata, itu yang paling bahaya. Ya. Yang terakhir yang perlu kita muhasabah adalah ya, yang kelima yang perlu dimuhasabah adalah kolbu, urusan hati. Sudahkah dibersihkan? Sudahkah dibersihkan hatinya dari kotoran-kotorannya? Sudahkah diobati dari penyakit-penyakitnya? Ini soal yang sangat serius dan sangat menentukan, karena hati itu menjadi standar kebahagiaan atau penderitaan orang hidup di dunia maupun di akhirat. Kebersihan hati itu menjadi taruhannya. Nah, Bapak Ibu, untuk menindaklanjuti materi ini karena ini sangat penting tentang hati yang bersih, bulan depan kita akan membahas 8 langkah untuk mencapai kolbun salim. Bagaimana kita bisa meraih hati yang selamat, hati yang bersih? Ada 8 langkah yang akan kita pelajari, dan insya Allah bulan depan kita akan bahas bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah lembutkan hati kita semuanya untuk bisa menerima kebenaran. Allah lembutkan hati kita untuk menolak kebatilan. Dan semoga Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang soleh. Dan semoga Allah jadikan hati kita istiqomah di atas ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.